بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita sempurnakan pembacaan penjelasan terhadap hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ma yustafadu minal hadithi, faedah yang diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallahi, disyariatkannya mengutus para da'i yang berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla. Hal ini terpetik dari diutusnya Mu'adz radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Al-thaniyatu yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallahu awwal wajibin. Faedah yang kedua, bahwasanya syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban yang pertama kali. Wahia awwalu ma yud'a ilaihi an-nasu. Dan syahadat la ilaha illallah merupakan perkara pertama kali yang didakwahkan kepada manusia. Hal ini diambil dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad radhiyallahu anhu untuk menjadikan syahadat la ilaha illallah perkara pertama yang didakwahkan kepada penduduk negeri Yaman tatkala itu. Ar-rabi'atu yang keempat, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bisyahadataini. Bahwasanya tidaklah dihukumi orang yang kafir dengan Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-khamisatu yang kelima, anna al-insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya seseorang terkadang dia adalah orang yang pandai membaca, yang memiliki ilmu, sementara dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Atau dia mengetahui makna la ilaha illallah dan dia tidak mengamalkannya. Kahali ahlil kitabi, seperti keadaan ahlul kitab. As-sadisatu, faedah yang keenam, anna mukhatabatal alimi laysat kamukhatabatil jahili. Bahwasanya berbicara kepada orang yang berilmu tidak seperti berbicara kepada orang yang bodoh. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. As-sabi'atu yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyata an yakuna ala basiratin min dinihi. Peringatan bahwasanya sepantasnya seseorang, terkhusus seorang da'i, untuk berada di atas ilmu terhadap agamanya. Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihina. Agar ia selamat dari syubhat-syubhat orang-orang yang mendatangkan syubhat. Wadhalika bitalabil ilmi. Dan itu dengan mempelajari ilmu agama. Al-thaminatu yang kedelapan. An-nas-salata a'zamul wajibati ba'da syahadataini. Bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. At-tasi'atu yang kesembilan, an-nazakata awjabul arkani ba'da salati. Bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Ini diambil dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan kepada penduduk negeri Yaman menunaikan zakat setelah mereka bersedia untuk mendirikan salat. Adapun faedah yang sebelumnya, yang kedelapan, diambil dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan penduduk negeri Yaman mendirikan salat setelah mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-ashiratu yang ke-10, bayanu masrifin min masarifiz zakati. Penjelasan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat. Wahumul fuqara'u, yaitu orang-orang miskin. Wajawazul iqtisari alaihi, dan boleh mencukupkan padanya, yaitu memberikan zakat kepada orang miskin saja. Al-afu minkum, ana koreksi penerjemahannya. Faedah yang ke-10, penjelasan salah satu pihak dari pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat, yaitu orang-orang miskin, dan boleh mencukupkan padanya, yaitu boleh membayarkan zakat, memberikan zakat hanya kepada orang-orang miskin saja. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, faedah yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu az-zakati min jayyidil mali illa bi ridha sahibihi. Bahwasanya tidak boleh mengambil zakat dari harta yang berharga kecuali dengan ridha pemiliknya. Ini diambil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa fa'iyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari harta-harta berharga mereka. Al-thaniyata asyrata, faedah yang ke-11, at-tahziru minal zulmi, peringatan dari kezaliman. Wa anna da'watal madzumi, mustajabatun walau kana asiyan. Dan bahwasanya doa orang yang dizalimi dikabulkan meskipun ia adalah pelaku kemaksiatan. Maka hati-hati dari kezaliman. Hati-hati dari menzalimi orang lain meskipun orang tersebut adalah pelaku kemaksiatan. Bahkan meskipun dia adalah orang kafir sekalipun. Hati-hati. Karena kezaliman tidak diperbolehkan bahkan kepada orang kafir sekalipun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. البخاري dan Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari terjadinya perang Khaybar atau pengepungan Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sungguh aku akan memberikan bendera pasukan besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu ala yadaihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui dua tangannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia memasuki waktu malam dalam keadaan berbeda pendapat pada malam mereka tersebut, siapa di antara mereka yang akan diberikan kepadanya bendera pasukan. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Maka tatkala mereka memasuki waktu pagi, mereka pun berpagi-pagi, yaitu bersegera untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari mereka berharap diberikan kepadanya bendera tersebut. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Aina Ali ibn Abi Talib, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila, huwa yashtaki aynaihi. Maka dikatakan Ali bin dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, Ali bin Abi Talib mengeluhkan sakit pada kedua matanya, yaitu beliau sedang sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi, maka para sahabat radhiyallahu anhum mengutus seseorang untuk memanggil Ali bin Abi Talib, fa'utiya bihi. Lalu beliau pun didatangkan, fa basaqa fi 'ainaihi. wad'a lahu. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam meludah pada kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kebaikan bagi beliau. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun sembuh seakan-akan tidak pernah ada sakit pada dirinya. Fa'atahu ar-rayata. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kepadanya bendera pasukan. Waqala dan mengatakan, Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Pergilah dengan tenang hingga engkau sampai di halaman wilayah mereka. Thumma da'uhum ilal islami. Kemudian dakwahilah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan khabarkanlah kepada mereka perkara yang wajib bagi mereka, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Maka demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Yadukuna ay yakhuduna. Yadukuna, yaitu membahas tentangnya, berbeda pendapat tentangnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun syarahnya insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.